remaja sepusialah yang terus berenang di dalammu. Mungkin kedua kupingmu sudah berjamu, atau semua kata kau anggap sampah di depanmu. Tapi tak bernyali.